Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله رحمني ورحمكم الله. Kita sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullah, والمقتصد منهم أخذ الدنيا من وجوهها المباح. Adapun orang yang tengah-tengah, karena kemarin dibagi manusia dari beberapa jenis, ada yang ambisi dengan dunia melupakan akhirat, ada mereka-mereka yang sebaliknya seperti kaum sufi yang meninggalkan dunia secara keseluruhan. Wal muqtasid, ada pun yang tengah-tengah. Akhadha ad-dunya min wujuhiha al-mubaha. Dia mengambil dunia dari sisi-sisi yang mubah. Wa adda wajibatiha. Mereka menunaikan kewajiban-kewajibannya. Wa amsaka li nafsihi zaid 'ala al-wajib. Dan dia pegang untuk dirinya yang merupakan lebihnya atau sisanya dari apa yang wajib. Jadi yang wajib dikeluarkan, sisanya dia pegang. Yatawassau bihi fit tamattu' bi syahawati dunya. Dia berluas-luas dalam perkara-perkara kesenangan dunia. Tamattu' bi syahawati dunya. Wa haula'i aduktulifa fi dukulihim fismiz zahadah. Mereka inilah yang diperselisihkan keadaannya, apakah orang ini termasuk orang yang zuhud atau tidak. Mengingatkan kembali tentang zuhud, bahwa diantara tafsir dari para ulama bahwa zuhud itu adalah seseorang yang lebih mementingkan akhirat dan menggunakan dunianya untuk akhirat. Tetapi kalau ada orang yang pas-pasan, yang wajib-wajibnya dikerjakan, yang haram-haramnya ditinggalkan, sisanya dari dunia dia pegang, dan dia bernikmat-nikmat dengan dunianya pada perkara yang mubah. Orang ini zuhud enggak? Termasuk zuhud atau tidak? Kalau dibilang dia adalah ahli dunia, tidak juga, karena dia tunaikan kewajiban-kewajibannya. Mau dikatakan dia ini masya Allah orang yang zuhud, mencari akhirat dengan dunianya, dia banyak bersenang-senang dengan yang mubah-mubah. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Ibnu Rajab. Ikhtalafu aw ikhtulifa fi dukhulihim fi ismi zahada. Diperselisihkan mereka tentang masukkah mereka di dalam derajat orang yang zuhud di dalam dunia, kama sabaqa dzikruhu, sebagaimana apa yang telah lewat. Wa la iqaba alaihim fi dzalik, dan tentunya tidak ada balasan bagi mereka, tidak ada dosa bagi mereka. Illa annahu yanqusu min darajatihim. Memang kalau dosa tidak, karena kewajiban dikerjakan, yang haramnya ditinggalkan. Tetapi yanqus darajatihim min al-akhirah. Tapi orang ini kurang derajatnya di akhirat nanti. Karena kebanyakan waktunya adalah untuk memuaskan dengan perkara yang mubah. Turun derajatnya min al-akhirah biqadri tawassu'ihim fid dunya. Turun derajatnya sesuai dengan berluas-luasnya dia dengan dunianya. Qala Ibn Umar, berkata Ibn Umar, la yusibu 'abdun min ad-dunya syai'an illa naqsa min darajatihi 'inda Allah. Tidaklah menimpa seorang hamba dari dunia sesuatu, atau kalau baik biasanya tidak disebut menimpa. Kalau didapat oleh seorang hamba dari dunia sesuatu kenikmatan, tidaklah mereka mendapat kenikmatan kecuali berkurang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana alaihi kariman, walaupun dia orang yang dermawan. Demikian kharrajahu Ibnu Abi Dunya bi isnadin jayyid. Demikian disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang jayyid. Demikian dikatakan Al-Hafidh Al-Mundiri dalam Targhib wa Tarhib ila Ibnu Abi Dunya, wa jawwada isnadahu wa qala wa ruwiya 'an Aisyah marfu'an, dan beliau berkata diriwayatkan pula dari Aisyah secara marfu' dan yang mauquf ashah. Marfu' itu sampai pada Nabi, mauquf hanya berhenti pada para sahabat. Tetapi yang mauquf lebih sahih. Artinya ini hanya sekedar ucapan sahabat. Wa ruwiya marfu'an min hadis Aisyah bi isnadin fihi nadhar. Diriwayatkan secara marfu' dari Aisyah tetapi fihi nadhar, masih ada kritikan padanya. Wa rawi al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd bi isnadihi anna rajulan dakhala 'ala Muawiyah. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam riwayatnya dalam kitab az-Zuhd dengan sanadnya bahwa seseorang masuk menemui Muawiyah radhiyallahu taala anhu, fakasahu, maka dia diberi pakaian. Fakharaja ala Abi Mas'ud. Kemudian dia keluar menemui atau melewati Abi Mas'udin al-Ansari wa rajulun akhar, dan seseorang yang lain dari kalangan sahabat. Faqala ahaduhuma lahu, maka berkatalah salah seorang dari keduanya, khudha min hasanatik, ambillah dari kebaikanmu. Qala al-akhar min tayyibatik, dari tayyib-tayyibmu. Artinya pakaian yang dia pakai tadi itu mengambil kebaikanmu, mengurangi kebaikan-kebaikanmu atau hasanahmu. Wa bi isnadihi, dengan sanadnya, ini mendukung yang tadi bahwa tidaklah seorang mendapatkan dari perkara-perkara dunia kecuali derajatnya turun di akhirat. Bukan berarti harus sengsara terus, tetapi maknanya dunia ini dipakai untuk mencari pahala. Kalau dia memakainya untuk kesenangan dia, walaupun yang mubah, derajatnya turun. Barakallahu fikum. Laula an tanqusa hasanati la khalaqtukum fi lini 'aishikum, walakinni sami'tu Allah 'ayyara qauman faqala adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Dan dengan sanad dari beliau juga, dari Ibnu Umar, Laula antan qusha hasanati, kalau saja tidak berkurang kebaikan-kebaikanku dengan itu, la khalattukum, niscaya aku akan bergabung denganmu di dalam kesenangan kehidupanmu. Walakinni sami'tu Allah, tapi aku mendengar Allah berfirman, ayyara qauman, menjelekkan satu kaum, dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Adahabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, apakah kalian menghabiskan semua kebaikanmu dalam kehidupan dunia? Yang tidak menyisakannya untuk akhirat. Adahabtum tayyibatikum, apakah kalian menghabiskan atau memakai tayyibatikum, kebaikan-kebaikan kalian, fi hayatikum dunya, di dalam kehidupan kalian duniawiyah? Ini jawaban beliau. Kalau saja tidak berkurang hasanatku dengan itu, aku akan bergabung dengan kalian dengan dalam kesenangan kalian. Tetapi Allah berfirman, mencercah satu kaum, apakah kalian menghabiskan semua kesenangan di dunia ini? Ikhwan ibn na'azakumullah, hadis-hadis dan ayat-ayat yang seperti inilah yang menyebabkan sebagian orang salah paham, mengira tidak boleh bernikmat dengan dunia sama sekali, sehingga mereka menghitungnya lebih sengsara lebih baik. Tetapi sudah kita katakan tadi, maknanya adalah gunakan semua yang kita punya dari dunia kita untuk menambah pahala. Menambah pahala itu barakallahu fikum bagi seorang yang beriman, menyenangkan, gembira. Masya Allah, yang berangkat berjalan kaki, berkendaraan, berkuda, menemui ulama untuk belajar, mereka merasa senang, merasa nikmat. Walaupun kalau dilihat namanya safar pasti sengsara, karena safar itu qit'atun minal 'adab. Tapi lihatlah thullabul ilm berjalan dari ujung Aceh sana sampai ke Jakarta untuk belajar, untuk mendengarkan kajian, senang. Itu yang dimaksud barakallahu, kesenangannya dalam hal-hal yang seperti itu, bukan sesuatu yang la syai, yang sudah kita bahas sebelumnya tentang fudulil mubahat. Fudulil mubahat adalah mubah tapi berlebih, asyik dengan yang mubah-mubah untuk senang-senang saja. Ya memang mubah, tetapi bukankah engkau menginginkan derajat yang tinggi di akhirat? Di atas mubah ada mustahab, di atas mustahab ada masnun, di atas masnun ada sunnah muakkadah, di atas sunnah muakkadah ada yang berikutnya, yang berikutnya. Yang tentunya ada afdal wa afdal. Makanya ada istilah dari para ulama, taraka syai'an, meninggalkan sesuatu, yang la syai', yang tidak mengapa, karena takut ada apa-apa. Tidak mengapa, tapi khawatir ada apa-apa. Sehingga yang semua kita pegang, mereka menolaknya. Ada musyrik, menyibukkan. Mungkin kita akan berargumen banyak. Bukankah engkau perlu supaya engkau menghubungi si pulang, supaya bisa mudah dihubungi, supaya. Musyrik. Itu menyibukkan saya. Karena dia punya sesuatu kesibukan yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih afdal. Derajatnya berbeda dengan kita. Mungkin kalau mau dilihat yang di bawahnya lagi, di bawah kita, mungkin mereka akan terkejut dengan kalian. Bukankah ini halal? Iya, halal. Kita enggak sempat. Barakallahu fikum. Begitulah derajat manusia di dunia terhadap masalah dunia. Qala, dikatakan selanjutnya, wa qala Fudail ibn Iyad rahimahullah, in syi'ta istaqilla min ad-dunya wa in syi'ta istakthartha minha fa inna ma ta'khudh min kisik. Kalau kau suka, silakan mempersedikit dunia. Kalau kau suka, silakan memperbanyak. Karena itu semua diambil dari kantongmu, dari, maksudnya dari kantong amalan, dari kantong kebaikan. Berarti sama dengan ucapan Asar tadi dari beberapa sahabat, kamu ambil, berkurang kantongmu. Ini kantong amalan tadi atau kantong keutamaan berkurang. Kamu ambil lebih banyak, ya berkurang lebih banyak. Silakan pilih mengambil sedikit atau mengambil banyak, karena itu dari kisik, dari kantong kebaikanmu. Takut min hasanatik, padahal tadi dikasih pakaiannya, dikasih oleh penguasa, maka dia merasa tidak salah. Aku dikasih. Kalau saja akan mengambil hasanat, aku akan bergabung dengan kalian dalam kesenangan kalian. Kalau saja tidak mengambil hasanatku. Tetapi ternyata Allah katakan, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Apakah kalian menghabiskan semua kebaikanmu atau semua kesenanganmu di kehidupan dunia saja? Qala Fudail bin Iyad, silakan memperbanyak, silakan mempersedikit. Karena itu dari kantongmu sendiri. Kalau mau berkurang, ya silakan perbanyak dunia. Kalau ingin tetap tinggi, maka cukuplah dengan apa yang kamu butuhkan. Untuk makanmu, untuk hidupmu, untuk pakaianmu, dan untuk tempat tinggalmu. Selesai. Wa yashhad li hadha anna Allah azza wa jal harrama ala ibadihi asya'a min fuduli syahawati dunya. Yang mendukung pendapat seperti ini, bahwa Allah SWT mengharamkan kepada hamba-hambanya beberapa perkara yang merupakan fuduli syahawat. Kelebihan atau perkara yang berlebih dari syahwat-syahwat dunia. Wazinataha, dan perhiasannya. Wabahjatiha, dan keindahannya. Haitsu lam yakunu muhtajina ilai, di mana mereka tidak membutuhkannya. Kalau cukup dengan satu, kenapa cari sampai 10, sampai 1000, sampai 1 juta? Kalau cukup dengan apa yang dia makan, apa yang dia pakai, maka kenapa harus berlebih dari itu? Kita hamparkan sufrah. Kita sediakan segala macam jenis makanan. Makanan Itali, makanan Eropa, makanan Amerika, makanan Arab, makanan semuanya. Dan apa yang dimakan? Tidak lebih dari segini. Sesuai perut kita. Sisanya tidak kepake. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang fudul namanya. Berlebih. Sesuatu yang berlebih. Haitsu lam yakunu muhtajin. Padahal mereka tidak membutuhkannya. وَادَّخَرَهُ لَهُمْ عِنْدَهُ فِي الْآخِرَةِ, akan disimpan untuk mereka di sisinya nanti di akhirat. Ya semestinya begitu. وَقَدْ وَقَعَتِ الْإِشَارَةِ إِلَى هَذَا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ, dan sudah terjadi isyarat seperti itu dari Allah SWT dalam ayatnya, dalam ucapannya عَزَّ وَجَلْ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجٍ. Sampai pada kalimat وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ إِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Kalau saja manusia itu menjadi satu umat, maka niscaya kami akan jadikan orang yang kafir kepada Allah yang Maha Rahman, rumahnya memiliki atap-atap dari perak, memiliki singgasana, memiliki segala macam perhiasan dunia. Sampai pada kalimat wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayati dunya, karena semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal akhiratu, sedangkan akhirat inda rabbika lil muttaqin, di sisi Rabbu adalah untuk orang-orang yang takwa. Berarti ini syarat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang disebut tadi perkara mubah. Mubah atau enggak mubah? Orang bikin rumah, dikasih emas di pintunya, dikasih, ya kalau kamu punya silakan, yang penting zakat dikeluarkan. Yang penting kewajiban-kewajiban dikerjakan. Tetapi pertanyaan lain, untuk apa sih? Kan begitu. Fudul, berlebih. Perkara yang berlebih, barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin. Apa lagi? Wal qanatir al-muqantarah min ad-dhahabi wal fiddah. wal an'ami wal harth wal khail al musawamati wal an'ami wal harth. Yang disebutkan tadi mubah atau enggak mubah? Semuanya mubah. Istri, anak, harta, emas, perak, kuda-kuda yang ditambatkan, perdagangan, ila akhir. Semuanya mubah. Tapi Allah ingatkan, memang zuyyina linnas, memang diingatkan itu adalah perhiasan dunia, tetapi Allah memiliki yang lebih baik. Maka cukuplah apa yang kalian butuhkan di dunia ini untuk mencari akhirat. Ini barakallahu fikum, perkara yang dianggap zuhud adalah yang seperti itu. Sehingga mereka-mereka yang muqtasid, yang pas-pasan, pokoknya kewajiban dikerjakan, yang haram ditinggalkan, selebihnya saya akan bersenang-senang dengan dunia. Zuhud apa bukan zuhud? Ikhtalafu fi. Mereka berselisih. Kalaupun yang berpendapat zuhud, itu zuhud yang paling rendahnya, paling tingkat pertama. Yang lebih dari itu, ada sekian tingkatan di atasnya. Wa sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qal man labisa al-harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakai sutra di dunia bagi laki-laki, lam yalbashu fil akhirah, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Wa man syariba al-khamra fi dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan meminumnya nanti di akhirat. Karena disebutkan di dalam jannah, pakaian-pakaian penduduk surga disebutkan istabrak, min istabrak. Disebutkan dalam ayat lain harira. Harir, istabrak ini satu jenis. Sutra hijau, istabrak. Harir juga sutra. Tetapi tentunya lebih indah dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Demikian pula Allah berikan bagi penduduk surga sungai-sungai. Sungai min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai min asalin musaffa. Sungai madu, sungai susu, sungai min labanin lam yataghayyar ta'muh, susu yang tidak berubah. Artinya kalau kita alirkan sungai susu di dunia ini, saya ingin bernikmat-nikmat dengan surga dunia. Bikin, misalnya akan terlalu kaya. Sungai khamr, sungai ini, sungai itu. Susu akan rusak. Ketika dia mengalir seperti dikocok begitu akan terpisah. Air dengan sesuatu yang putih-putih itu yang dikatakan zabad atau zubdah. Akan berpisah. Bahkan sebentar lagi jadi yogurt, sebentar lagi jadi asam, jadi busuk. Barakallahu fikum. Kalau di dalam jannah, min labanin lam yataghayyar ta'muh. Laban yang tidak berubah rasanya. Kemudian asalin musaffa, madu yang murni, bersih, jernih. Kemudian sungai yang khamr, laddatin lisyaribin. Maka siapa yang meminumnya di dunia, maka dia tidak akan meminum di akhirat. Wa qala la talbasul harira wal dibaja wa la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda. Maka Nabi melarang, jangan kalian memakai sutra. Jangan kalian memakai dibaj, sejenis juga dengan sutra. Jangan kalian meminum di bejana-bejana dari emas atau dari perak. Wala ta'kulu fi sahafiha, dan jangan pula makan dari piring emas atau piring perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena yang demikian itu untuk mereka di dunia. Walakum fil akhirah, untuk kalian nanti di akhirat. Artinya barakallahu fikum, perkara-perkara ini adalah perkara haram, dilarang oleh Rasulullah SAW di dunia bagi muslimin. Maka terlihatlah perbedaan mereka dengan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak memerlukan yang seperti itu di dunia. Gak ada hajat. Makan dengan piring beling, bisa. Ngapain asuh piring emas? Menambah lezat? Tidak. Menambah apa? Ini barakallahu fikum fudul. Kelebihan. Sesuatu yang berlebih dari dunianya. Maka itu buat mereka orang-orang kafir di dunia, dan buat kalian nanti di akhirat jauh lebih baik dari itu. Tetapi yang kita lihat adalah bukan perkara-perkara yang haram ini tadi, tetapi ilatnya. Al-hukmu yadur ma'illatihi. Hukum itu berjalan bersama ilat-ilatnya, alasan-alasannya. Kenapa tadi diharamkan? Itu untuk mereka di dunia, untuk kalian di akhirat. Kenikmatan-kenikmatan akhirat itu dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Maka kalian di dunia enggak perlu semewah itu. Ini barakallahu fikum yang dimaksud. Qala Wahab rahimahullah, inna Allah azza wa jal qala li Musa alaihi salam. Allah berkata kepada Musa alaihi salam, inni la azudu awliyai. Aku akan menggiring wali-waliku, membimbing atau mengarahkan ke satu arah tertentu. An-na'imi dunya. Tetapi kalau da'an, menjauhkan. Membimbingnya ke arah lain. Selain na'imi dunya. Selain kenikmatan dunia. Warakha'iha. Selain kenikmatan dunia. Dan rakha. Kemewahan-kemewahannya. Kama yadudur ra'i. Seperti penggembala yang mengarahkan kambing-kambingnya. Ra'i syafiq, penggembala yang penyayang. Yazudu ibilahu an mabarikil urrah. Menggiring unta-untanya dari mabarik, tempat-tempat mendekam yang urrah. Disebutkan urrah. Hiya dawqut tayri wa adratan nas, kotoran-kotoran burung, kotoran-kotoran manusia, atau kotoran-kotoran hewan lain. Nah, maka ketika untanya mau mendekam di situ, penggembalanya akan menggiri ke sana, ke arah lain. Barakallahu fikum. Seperti itulah barakallahu fikum, manusia yang mukmin diarahkan tidak kepada perkara-perkara kemewahan dunia, tapi diarahkan kepada yang lain, yang lebih baik. Wa madzalika lihawanihim 'alayya. Masih hadis qudsi tadi, atau masih riwayat tentang ucapan Allah kepada Musa, aku arahkan kepada selain dunia dan perhiasan-perhiasannya. Tidaklah yang demikian kecuali lihawanihim alayya, kecuali karena itu rendah di sisiku. Walakin liyastakmilu nasibahum, bukanlah untuk merendahkan mereka, bukanlah untuk menghinakan mereka, tetapi liyastakmilu nasibahum, tetapi untuk menyempurnakan bagian mereka nanti di akhirat. Min karamati, dari kemuliaanku, saliman muwaffira, dengan selamat, dengan berlimpah. Lam taklamhu ad-dunya, tidak dikurangi oleh dunia. Tuklam itu artinya di apa? Pakai kuku. Ya, dicuplik. Bahasa Indonesia apa? Itu makanya kita sebut niklama, atau niklama. Enam. Atau seperti dalam kalimat apa itu? Oh, itu sebelum lain lagi. Baik. Tidak dikurangi, tidak dikerokoti oleh dunia. Barakallahu fikum. Hadis-hadis seperti ini biasanya tidak disebutkan riwayatnya dari mana. Seperti riwayat-riwayat Israiliyat. Ketika Allah berkata pada Musa ila akhirnya. Ala kulli hal, apa yang terkandungnya sudah ada dalam ucapan para sahabat tadi, bahwasanya ketika ada seorang memakai pakaian yang bagus, yang mewah maksudnya, apa kau ambil pakaian tersebut dengan mengorbankan hasanatmu? Akhadna min tayyibatik, apakah kau ambil dari pahalamu? Ini semua barakallahu fikum menunjukkan kalau ada derajat yang berkurang, walaupun itu adalah perkara yang mubah, apalagi yang haram, seperti sutra haram. Barakallahu fikum. Emas bagi laki-laki haram. wa yashhad li hadza. Baik, yang mendukung ucapan tadi yang mungkin Israiliyat wallahu alam adalah apa yang dikeluarkan oleh Tirmizi dari Qatadah dari Ibnu Nu'man. Dari Qatadah dari Ibnu Nu'man maksudnya. Anin Nabi SAW qala inna Allah idza ahabba 'abdan hamahu 'anid dunya. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah jaga dia dari dunia. Allah lindungi dia dari dunia. Hama dari kata hima, memagari, membatasi dari dunia. Kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahu al-ma. Sebagaimana salah seorang kalian menjaga orang sakitnya dari air. Ada beberapa orang sakit yang tidak boleh kena air. Kemudian keluarganya selalu menjaga. Jangan. Awas. Ini tidak boleh kena air. Seperti itu. Allah menjaga hamba yang dicintainya dari dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sirah Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi SAW, itu sudah dijaga oleh Allah Taala. Sebagaimana anak-anak pekembala yang lainnya bersama-sama, ketika ada suara-suara nyanyian atau suara-suara pentas mereka, acara-acara mereka, kesana, langsung diajak, ayo kita lihat ada apa itu. Sampai di sana, Rasulullah SAW tertidur sampai pagi. Mereka semua entah apa yang dilakukan. Rasulullah SAW maunya melihat bersama anak-anak lain, tetapi tertidur sampai pagi harinya. Barakallahu fikum, belum jadi nabi, Allah sudah lindungi dia dari dunia. Ini barakallahu fikum. Dan ada beberapa kejadian yang seperti itu yang disebutkan dalam babnya, bab tentang tanda-tanda kenabian beliau sebelum diutusnya. Tanda-tanda keistimewaan dari sejak lahirnya terjadi keistimewaan. Qala, dikatakan selanjutnya, wa kharaja al-hakim wa lafdhuhu inna Allah la yahmi 'abdahu ad-dunya wa huwa yuhibbu. Sesungguhnya Allah kadang menghalangi manusia, seorang hamba, dari dunia padahal dia suka. Kama tahmuna maridakum at-ta'am, sebagaimana kalian menjaga orang sakit kalian dari makanan dan minuman tertentu. Takhafuna alaih, karena kalian khawatir. Hati-hati loh. Ini tinggi loh kolesterolnya. Jangan-jangan, tak boleh. Ini jangan. Kamu jaga supaya orang sakitmu itu sembuh. Ketika kamu melarang orang sakitmu yang kamu cintai dari makanan-makanan tersebut, apakah itu jahat, kejam? Orang makan tak boleh. Mau ini enggak boleh. Mau itu enggak boleh. Tidak. Itu rahmat. Kasih sayang. Supaya kalian cepat sehat. Supaya engkau cepat sembuh. Kurang lebih begitu barakallahu fikum. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya yang dicintainya dari dunia. Bukan karena benci pada mereka. Tapi rahmat Allah. Allah jaga dari dunia. Wa huwa yuhibbu. Padahal dia suka. Tapi mesti terhalang. Gagal lagi. Terhalang. Allah takdirkan seperti itu. Karena Allah cinta padanya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau kita ingin sesekali bersenang-senang kemudian gagal, maka jangan kecewa. Mungkin Allah menginginkan kau berbuat yang lebih baik dari itu. Qala, dikatakan dalam Sahih Muslim, disebutkan Sahih riwayat Tirmidzi. Hadis tadi, artinya walaupun ucapan sebelumnya sepertinya Israiliyat wallahu alam, tapi ternyata maknanya sama dengan hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan, dan juga Ibn Hibban meriwayatkan. Wa fi sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, dari Abdullah ibn Amr dari Nabi SAW qal, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya bagi orang yang kafir. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Disebutkan dalam beberapa riwayat kalau tidak salah Hasan al-Basri rahimahullah, dengan kendaraannya yang bagus, dengan pakaiannya yang bagus, melewati seorang Yahudi penjual minyak, zayyat. Pakaiannya lusuh, kotor, miskin. Dia bertanya, "Wahai Syekh, agamamu berkata bahwasanya dunia ini adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang mukmin. Tapi sekarang lihat, aku kafir tapi begini sengsaranya kehidupanku. Sedangkan engkau muslim tapi engkau demikian nikmatnya." Maka dijawab oleh beliau, "Aku dengan keadaan seperti ini dibandingkan dengan nanti di jannah, ini adalah penjaraku. Aku tidak bebas berbuat. Aku diperintahkan dengan ini, dengan sekian syariat. Sedangkan engkau, dengan kejelekanmu, kesengsaramu sekarang ini, dibandingkan dengan neraka nanti, ini sekarang jannahmu. Kamu bebas berbuat apa yang kamu mau. Tetapi neraka, kamu gak akan sempat berbuat apapun kecuali merasakan azab dan azab." Barakallahu fikum. Sehingga tentunya orang mukmin kal jamalil anif haitsu quyidan qad. Seorang beriman itu seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Itu namanya sijen dan jannah. Barakallahu fikum. Sijen itu penjara. Diikat atau dikekang. Orang-orang beriman di dunia ini masjun. Dia tidak bisa berbuat semaunya dengan hawa nafsu, melainkan syariat yang dia ikuti. Tetapi hanya saja karena ketentraman yang ada dalam hatinya, dan keimanan yang ada dalam hatinya, dan kecintaan kepada Allah, maka semua tadi terasa ringan. Terasa ringan. Sesuatu itu akan menyenangkan ketika mengingat tujuannya. Walaupun jalannya berat, tetapi karena tahu yang dituju, menyenangkan. Makanya dalam pepatah-pepatah para penyair mengatakan, nikmas syair ala bi'tarir. Dia berjalan nikmat. Nikmat-nikmat perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Karena cerita mereka ini akan mendatangi orang yang paling dicintainya. Tetapi sayang, kendaraannya sangat jeleknya, lambat, sakit, berhenti lagi, enggak karuan, capek dia. Dia berkata, "Nikmat sayur. Ini perjalanan yang paling nikmat. Ala bi'sal 'ir, di atas kendaraan yang paling jelek." Kenapa kendaraan paling jelek kok senang? Kok nikmat? Karena yang ditujunya. Orang-orang beriman karena dia cinta kepada Allah, karena dia ingin mengharapkan ridha Allah, karena dia mendapatkan berita dalam Quran dan Sunnah tentang jannah, maka dia semangat dan senang. Walaupun terasa lelah pada badannya, pada kakinya, pada tangannya, pada semuanya. Walaupun mungkin hatinya juga dicerca oleh orang sekitar, karena dia gharib, asing. Semua orang terheran-heran, kamu ini ada apa? Aneh sendiri. Tetapi dia akan senang, karena dia tahu apa yang akan dia dapat, yaitu keridhaan Allah dan jannahnya. Amma sabiq bil khairat. Sekarang yang ketiga, yaitu yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Biidnillah. Fahumul ladina fahimu al-murad minad dunya. Mereka lah orang yang paling paham apa yang dimaukan dengan dunia. Al-murad mina dunia. Wa amilu bimuqtada dzalik, dan mereka akan beramal sesuai dengan apa tujuan dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimu anna Allah innama askana 'ibadahu fi hadhihi ad-dar liyabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Mereka mengetahui bahwa Allah meletakkan mereka, meletakkan hamba-hambanya di dunia ini, fi hadhihi ad-dar, di tempat ini, dia bluahum, untuk diuji. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Kama qala sebagaimana dikatakan wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, dalam surat Hud ayat 7. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 masa. Wa kana 'arsyuhu, dan bahwasanya arasy-Nya ada di atas air, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu 'amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Mereka tahu tujuan ini. Maka dijadikan dunia sebagai arena perlombaan. Dijadikan dunia sebagai arena al-musabaqah. Sehingga mereka tatabaku, berlomba-lomba dengan kebaikan. Inilah yang dijuluki dengan sabiqun bil khairati biiznillah. Dan tiga-tiganya, dari yang pertama zalimun nafsih, yang kedua muqtasid, dan yang ketiga sabiqun bil khairat, tiga-tiganya disebut oleh Allah Taala dalam ayat yang sudah kita baca kemarin, yaitu ahlul istifa. Thumma awratnal kitab alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Minhum zalimun li nafsih, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Minhum muqtasid, di antara mereka yang ada yang pas-pasan. Dan di antara mereka, waminhum sabiqun bil khairati biiznillah, di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan biiznillah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Qala ba'du salaf ayyuhum azhad fid dunya. Kata ba'du salaf, maknanya siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling zuhud di dunia. Wa arghab fil akhirah, siapa yang paling berharap terhadap akhirat. Wa ja'ala ma fid dunya min al bahjati wan nadrati mihnatan, dan menjadikan dunia dan apa yang ada dalamnya dari bahjah wan nadrah, dari keindahan, dari pernik-perniknya, menjadi mihnah, sebagai ujian. Liyandura man yaqif minhum ma'ah, agar dilihat siapa yang berhenti atau berdiri bersamanya. Wayarkan ilaih, dan tunduk kepadanya. Dan siapa yang laisa kadzalik, dan siapa yang tidak duduk bersama dunia dan tidak terkalahkan dengan dunia dan tidak tunduk kepada dunia. Kama qala ta'ala inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Linabluwahum, untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Ad-dunya zinatun wa tafakhurun wa takathurun bil aulad. Dunia itu hanya perhiasan, dunia itu hanya perlombaan bermegah-megahan, dunia itu hanya banyak-banyakan anak, ila akhir. La'ibun wa lahun wa zinatun. Tsumma bayyana qita'ahu wa nafadahu. Kemudian Allah terangkan bahwa dunia akan berhenti, dunia akan berakhir, dunia akan sirna. Faqala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juza. Dan sesungguhnya kami akan jadikan semua apa yang di atasnya menjadi sa'idan juza, jadi hamparan yang rata. Ini yang menunjukkan makna ayat lain. Kami jadikan bumi dengan bumi yang lain, yang ternyata maknanya diratakan semuanya, gak ada gunung, gak ada lembah, sebagai rata hamparan semuanya, dan mereka dikumpulkan padanya. Ghairal ardi was-samawat. Qala, disebutkan, falamma fahimu anna hadha huwa al-maqsud min ad-dunya, karena mereka paham apa yang dimaksud dengan dunia ini atau untuk apa dunia ini? Ja'aluha mahum tazawwud minha, maka mereka jadikan hammahum, tujuan utama mereka yang paling mereka pentingkan. Tadi kata ham, ham itu yang paling penting. Yang paling penting li tazawwud, untuk tazawwud minha, mengambil bekal dari dunia ini lil akhirah, untuk akhirat. Allati hiya darul qarar, yaitu akhirat yang merupakan darul qarar, tempat kekekalan. Waktafau min ad-dunya bima yaktafi bihi al-musafir fi safarih, dan mereka cukupkan dengan dunia seperti cukupnya seorang musafir di dalam safarnya. Seorang musafir di dalam safarnya, dia akan membawa bekal secukupnya, sekedar perjalanannya. Kalau perjalanannya perjalanan sehari semalam, dia akan membawa makanan untuk sekali atau dua kali, tidak lebih. Ketika dia bawa banyak, teman-temannya akan berkata, kamu gila, ngapain bawa beras 3 karung, bawa ini, perjalanannya cuma sebentar. Dan mereka paham itu. Kalau digambarkan dengan safar, insya Allah paham mereka. Ada apa bawa sebanyak itu? Ini kafir, safar cuma sehari semalam. Tetapi ketika bicara dunia, padahal mereka juga dengan akal logikanya, mereka tahu hidup di dunia itu cuma sekian tahun. Gak akan lebih dari 100 tahun. Atau jarang terjadi. Kalaupun ada yang lebih, jarang terjadi. 60, 70, 80. Terus ngapain? Untuk dia berbekal dalam perjalanan safarnya di dunia dengan sekian banyak yang berlebih. Ngapain? Kalau mati kamu tinggal dia. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kembali kepada kita. Maka digambarkan dengan safar. Kama taktafau min ad-dunya bima yaktafi bihi al-musafir fi safarih. Mereka mencukupkan dengan dunia itu seperti musafir mencukupkan bekalnya dalam safarnya. Kama kana Nabi SAW yaqul, sebagaimana ucapan Nabi SAW, mali walid dunya, innama masali wa masalu dunya karakibin qala fi dhilli syajaratin thumma rah wa tarakaha. Lebih pendek lagi dari gambaran safar sehari semalam. Nabi menggambarkannya lebih pendek lagi dunia ini. Mali walid dunya, ada apa aku dengan dunia? Innama masali, sesungguhnya permisalanku dengan dunia ini seperti seorang yang berjalan safar, qala fi dhilli syajaratin, kemudian dia berhenti istirahat di bawah naungan sebuah pohon. Thumma rah wa tarakaha, kemudian berangkat lagi, ditinggalkan tempat tadi. Jadi tempat singgah sebentar di bawah pohon itulah dunia. Tadi kita contohkan safarnya sebagai dunia. Berbekal terlalu banyak saja ditertawakan oleh orang-orang berakal. Ngapain? Safar cuma sehari semalam. Ini lebih pendek lagi, kata Nabi, ketika kalian berjalan, kemudian istirahat sebentar di bawah pohon, kemudian jalan lagi. Maka ketika istirahat di bawah pohon itulah dunia, tujuannya akhirat. Berjalan dari punggung Adam ke punggung anak Adam, ke punggung anaknya lagi, cucunya, cicitnya, cangga ila akhirih, sampai mengalir dari punggung ke punggung, itu perjalanan, terus sampai lahir ke dunia. Lahir ke dunia, kemudian mati. Mati di alam barzah, berjalan menuju akhirat. Berarti tujuannya adalah akhirat. Singgah di bawah pohon sebentar. Bagaimana? Perlu membangun sesuatu? Nggak perlu, sebentar saja. Perlukah membuat sesuatu yang permanen? Ya nggak perlu, cuma sebentar. Kurang lebih begitu gambarannya, dunia ini sebentar, tidak lama. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Dan itu hadis sahih. Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Hakim. Dan berkata Tirmidzi, hasanun sahih. Wa wassa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'atan minas sahabah. an yakuna balagu ahadihim minad dunya kazadir rakib. Nabi memberikan wasiat kepada sekelompok sahabat-sahabatnya. An yakuna balagu ahadihim, hendaklah dia memiliki sesuatu yang bisa menyampaikan salah seorang mereka dari dunia ini ke zadir rakib. Cukup dengan zadir rakib. Karena balag itu sampai. Kadang-kadang bekal juga disebut dengan balag. Karena yubalik, menyampaikan dia ke tujuan, maka dia perlu berbekal, sehingga bekal ini dikatakan sebagai pelakunya. Yubaliku ka ilaih, begitu. Minhum Salman, di antaranya Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang diberi wasiat oleh Rasulullah SAW untuk berbekal menuju akhirat atau berbekal di dunia ini sekedarnya saja seperti bekalnya seorang musafir. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa Abu Dzar wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhiyallahu ta'ala anhum wa wassa ibn Umar an yakuna fi dunya ka'annahu gharib, dan mewasiatkan pula pada Ibn Umar bahwasanya hiduplah di dunia seakan-akan orang asing. Apa kata Nabi kepadanya? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabilin. Hendaklah kau jadi di dunia ini seperti seorang asing. Aw 'abiri sabilin, atau orang yang dalam perjalanan. Barakallahu fikum, seorang yang asing tidak punya tujuan kecuali pulang. Iya Pak ya. Orang asing di negeri orang, semua keluarganya, semua tempat aslinya, semuanya di tempat lain. Apa yang dipikirkan? Dia gak akan berlama-lama di sana. Dia akan berpikir, nanti saya pulang bawa apa? Mikirnya, bekal untuk pulang. Dia kerja di negeri orang. Pasti dia akan sisihkan itu apa? Kalau saya pulang nanti. Karena saya musafir di sini. Barakallahu fikum. Itu normal. Yang tidak normal adalah kemudian seakan-akan dia tidak memiliki keluarga, tidak memiliki sanak famili, tidak memiliki negeri. Kemudian dia mapan di sana. Barakallahu fikum. Berarti bukan asing dia. Pindah tempat dan kemudian terjadilah dia menjadi penduduk sana. Kun fid dunya ka'annaka gharibin aw 'abir sabilin, atau 'abir sabil. Seorang yang menempuh perjalanan. Wa ya'udda nafsahu min ahli al-qubur, dan hendaklah kamu anggap bahwa engkau adalah penghuni kubur. Saya penghuni kubur di dunia ini asing. Saya sebentar lagi mau pulang. Berpulang ke kuburan, berpulang ke rahmatullah insyaallah. Itu kalimat pulang berarti ini bukan tempat kita. Artinya kaum muslimin secara umum sudah memakai kalimat pulang, telah pulang. Barakallahu fikum, berarti dunia bukan asli kita. Asli kita bukan di sini. Adam dan Hawa diciptakan dalam surga. Sampai terjadilah apa yang terjadi, Allah turunkan ke dunia. Dan kemudian akan kembali lagi ke jannah. Maka hendaklah kita berbekal untuk kembali ke tempat kita yang asli. Di dalam jannah, barakallahu fikum, kalau kita beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada Rasul-Rasulnya, beriman pada kitabnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahli hadihi darajah ala qismain. Ini sudah pembahasan lain. Kita naktafi bi hadzal qadr, barakallahu fikum.